Roy ini lagi sama Svinensio deh. Kuma bisa mau vidam biaran kami. Papa cit lagi. Pipi peran Alcisa. Ganarar Mona dua sulang iswek lagi. Leman bongsu. Sony kumis. Yudi barena. Tiana nge. Sony kumis lagi. Putaran Aiman Wede Wayu Rio Episana Dani Cena Ayan Sasra Panji Lapa Nova Kila Suane Sabutra Sabi 01 Let's go Tio 03 Tio Sony Pico Tio 03 Kamri Rabi Valentino, Ganaran Munas 29 Gaswa. Jangan galau-galau lagi lah, Venia Lestari from Kapten Retoni Wijaya. Mister Movie lagi. Oi Sastra Dani Channel Triple Boy, Gas lagi boy. Nova Gimo Banjo Boy.